mengapa harus diriku yang kau hina, sedangkan aku sangat mencintaimu. Mengapa kau meneteskan dengan penyesalan rasa berdosa padaku yang semula hanya kau anggap sampah? Ternyata kau sadari semua, haruskah ku kau datang meminta padaku kau meneteskan air mata dengan penyesalan rasa berdosa padaku yang semula hanya kau anggap sampah. Ternyata kau sadari harus